bersama Adi Jaya. Sama kota ya. Gak apa-apa lah. Mepet juga gak apa-apa. Daripada kita rebutan sama dia, iya. Lebih baik kita sama-sama saja. Iya sayang. Menyayangi.